menebang sebuah bencana, tragedi umat manusia terjadi lagi, terjadi lagi. Alam telah bersaksi atas tingkah laku kita, Tuhan pun telah menyapa, memperingati, memperingati. Ini bukan sandiwara, ini bukan dalam mimpi, ini bukan sandiwara, ini bukan dalam mimpi, ini kenyataan. Mari renungi, ini bukan sandiwara. Kenyataan, mari renung.